رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم الاعتدال ويطمئن فيه وجوبا، ثم السجود مرتين والجلوس بين السجدتين، ويطمئن وجوبا في الكل، ويفعل باقي الركعات كذلك. ركن ركن salat yang berikutnya yaitu i'tidal. Dan tumakninah di dalam i'tidal. I'tidal itu setelah rukuk kembali ke posisi dalam keadaan seperti dia qiyamnya. Kalau dia tegak, rukuk, dia kembali lagi tegak. Oh, dia orangnya misalnya agak bungkuk, ya rukuk, bungkuk, kembali lagi, ya seperti dia dalam keadaan berdiri. Kalau sholatnya duduk, ya kembali dalam keadaan dia sebelum merungkuk untuk rukuk. Dari qiyam ke rukuk membaca takbir disunnahkan Allahu Akbar. Tapi dari rukuk ke qiyam bukan takbir tapi membaca Sami'allahu liman hamidah. Apa arti Sami'allahu liman hamidah? Ajaballahu man da'a. Mudah-mudahan Allah menerima man hamidah, orang yang memujinya. Karena kata Nabi, pujian itu adalah memohon kepada Allah. Afdalud du'ai alhamdulillah. Karena itu kalau berdoa baca alhamdulillah. Karena paling afdalnya berdoa diawali dengan alhamdulillah. Sami'allahu liman hamidah. Diriwayatkan hadis muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka' thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku'. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. Rasulullah itu kalau memulai salatnya membaca takbir, kata Abu Hurairah, Allahu Akbar takbiratul ihram. Kemudian dia merukuk sambil membaca takbir Allahu Akbar, kemudian mengucapkan Sami'allahu liman hamidah dan menegakkan tulang sulbinya. Kemudian Nabi membaca setelah itu, Rabbana walakal hamdu. Thumma yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian meninggalkan i'tidal ke sujud, membaca takbir pula, Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian mengangkat dari sujud, duduk di antara dua sujud, juga membaca takbir. Thumma yukabbiru hina yasjud. Sujud lagi membaca takbir. Thumma yukabbiru, kemudian membaca takbir hina yarfa', ketika mengangkat dari sujudnya untuk tasyahud. Thumma yaf'alu dhalika fis shalah. Begitulah Rasulullah mengerjakan dalam setiap sholatnya. Berarti khusus i'tidal membaca sami'allahu liman. Hadithnya sahih, rawahul Bukhari wa Muslim. Apakah sami'allahu liman hamidah itu dibaca secara mutlak, imamkah, makmumkah, atau sendiri? Ya, menurut madhab Syafi'i, sami'allahu liman hamidah, sholat sendiri juga begitu, sunnah. Jadi imam juga, jadi makmum juga. Cuma dalam madhab yang lain, kalau berjamaah, imam toh yang membaca sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Makmumnya, Rabbana walakal hamdu langsung. Ya. Tapi kalau madhab Syafi'i enggak. Sami'allahu liman hamidah. Makmumnya juga. Sami'allahu liman hamidah. Kenapa? Hadisnya dibaca secara mutlak di sini. Diriwayatkan secara mutlak. Thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah. Itu tidak ada keterangan imamkah, makmumkah, munfaridkah, begitu. Ini dalam pendapat madhab Imam Syafi'i. Apa yang dibaca setelah itu? Dibaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ama shi'ta min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majd ahabbu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u al-jaddi minkal jadd. Allahumma ya Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, lakal hamdu, segala pujian untukmu. Mil as-samawati, pujian itu sepenuh isi langit, wal ardi dan sepenuh isi bumi. Kalau langit ini dijadikan tas, diisi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, penuh. Bumi ini dijadikan kantongan, diisi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, penuh. Pujian yang memenuhi isi langit dan isi bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan juga memenuhi segala yang engkau kehendaki ya Allah setelah langit dan bumi. Ada makhluk apa setelah langit dan bumi? Ada arsy, ada kursi. Semua makhluk Allah diisi alhamdulillah, alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah yang memenuhi langit, bumi, semua makhluk Allah setelah langit dan bumi. Wah, gak ada hitungannya. Tidak ada hitungannya. Ahlal majdi wassana. Ahlal sana'i wal majd. Ya Allah, engkau adalah yang mempunyai sifat yang baik, yang bagus, yang indah. As-sana. Al-mausuf bil-jamil. Wal majdi. Dan engkau adalah yang punya sifat keagungan. Ahakku ma qala al-abad. Yang paling pantas untuk diucapkan oleh seorang hamba apa? Wa kulluna laka abad. Semua kita ini adalah hambamu ya Allah. Yang paling pantas itu apa sih? Yang diucapkan kalau kamu jadi hambanya Allah, apa? Yang diucapkan yang paling pantas itu Allahumma la mani'a lima a'thait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah lima a'thait untuk apa yang engkau memberi hambamu. Kalau Allah mau ngasih kamu rezeki, enggak ada yang bisa mencegah. Siapapun enggak bisa akan bisa menghalangi. Kalau Allah akan menjadikan kamu itu, memberikan kamu kemuliaan, enggak akan bisa ada satupun yang menghina kamu, menjatuhkan kamu. Kalau kamu akan diberi oleh Allah ilmu, enggak ada satupun yang akan bisa menggagalkan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi kalau Allah tidak enggan memberi. Kamu cari-cari jabatan, minta dikasih jabatan. Kalau Allah enggak ngasih, enggak akan jadi. Kamu kepingin dihormati, cari-cari penghormatan. Kalau Allah enggak kasih, enggak mungkin ada yang bisa ngasih penghormatan kepada kamu. Kamu cari-cari kemenangan. Kalau Allah enggak ngasih, enggak akan bisa kamu bisa menang. Cari kesehatan. Kalau Allah enggak ngasih, enggak bisa sehat sekalipun yang ngobati dokter profesor. Artinya, enggak akan bisa ada yang ngasih kecuali Allah. Tidak akan bisa yang menghalangi kecuali Allah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan tidak memberikan manfaat kepada orang yang mempunyai nasib, mempunyai harta, mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan, mempunyai kehormatan, enggak akan manfaat minka darimu ya Allah, dari siksamu, dari azabmu, dari musibahmu, al-jaddu itu yang ia punyai daripada nasib yang baik. Orang yang kaya, dunyone akeh, nanti di akhirat gak akan manfaat hartanya kalau dia diazab oleh Allah. Gak manfaat. Jabatannya orang-orang ini gak manfaat dari Allah. Percuma. Yang manfaat itu apa sih? Yang memberikan manfaat kepada manusia itu apa? Amal solehnya. Bukan uangnya. Bukan jabatannya. Bukan nama baiknya. Tapi amal soleh. Nah itu jangan gila dengan jabatan atau harta. Amal soleh yang diperbanyak. Nah, ini yang dibaca kalau kita i'tidal. Orang itu harus yakin. Segalanya dari Allah. Kalau Allah mau ngasih, enggak akan bisa gagalkan. Rizki misalnya. Rizki itu kalau sudah takdirnya kita, ya pasti sampai. Siapapun yang akan menghalangi enggak mampu. Warizku ya'tika walau min jabhatil asad. Rizki itu pasti akan sampai kepada kamu. Sekalipun rizki itu ada di kepalanya macan. Nah, mungkin kalau udah rizkinya kamu pasti akan sampai kepada kamu. Gak usah kita bingung. Wah, nanti dipek sama orang lain. Nanti kita direbut sama orang lain. Siapapun akan yang ngerebut gak mungkin mampu kalau rizkinya kamu. Tapi sekalipun itu uang di kantongnya kamu, sekalipun itu makanan ada di mukanya kamu, belum tentu jadi rezeki kamu. Kadang-kadang hilang, lugur, rezekinya yang nemu. Kadang-kadang makanan tadi itu jatuh, rezekinya semut. Belum tentu itu rezekinya kita. Karena itu enggak usah kita ribut-ribut. Kalau enggak dapat, ya bukan rezeki. Kalau udah sampai, alhamdulillah ya rezekinya Allah. Gak usah payah-payah urusan rezeki itu. Gak usah bingung. Yang paling manfaat apa? Bala yang fa'udal jaddi minggal jad. Ojo soro-soro. Perbanyak amal soleh. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ojo susah-susah doleh rezeki. Tapi kamu leha-leha untuk ibadah. Kenapa? Rizkinya kamu gak manfaat kalau kamu sakit. Iso kontuku sehat ambil rizkimu, ambil duitmu. Belum tentu. Kadang-kadang yang uangnya kaya, langganan ambil rumah sakit. Didik-didik melbu rumah sakit, metu melbu maneng, metu melbu maneng. Kadang-kadang istiqomah suntik. Suntik. Loro didik suntik, suntik, suntik, suntik. Ternyata petani. Nggak loro blas. Sehat badannya. Kuat. Nggak pakai macem-macem. Padahal mangane kawonan bendino. Yang dimakan daun-daunnya sampai wetengi kayak barongan. Yang itu rezekimu, makanan bergizi, ngelete. Langganan yang dokter, punya dokter khusus. Coba dokter Malang, coba dokter Surabaya, coba dokter situ. Itu gak usah payah-payah kalau urusan rezeki. Kerja, silahkan. Tapi ojo nemen-nemen. Ibadai sing temen. Ibadahnya yang banyak. Begitu seharusnya orang itu. Nah. Kalau kita lihat orang-orang dulu itu, Masya Allah, berkah hidupnya. Orang dulu itu, kerjanya sana. Cuma punya sawah, hektaran. Padahal kadang-kadang buta huruf. Dan lulus SD. Lek kerja, Masya Allah. Cik pinter deh. Cuma gak soro orang dulu itu. Tambaknya juga luas. Omai kadang-kadang telu. Bujuni papat. Anak epitulas. Juga bingung. Orang sekarang ini loh, mikut KB. Lulus kadang-kadang anak emek loro. Lulus perekonomian. Beli tanah itu loh, 1 meter dah kuat. Malah dodolan warisan. Kenapa? Ini lo bukti. Bahwa orang itu dapat rezeki bukan karena usaha beratnya. Sekarang gini aja. Di sungai dulu, di sungai. Dulu itu sawah itu milik Haji Rafi'i. Milik Haji Rifa'i. Saiki. Milik siapa? Samsing Sung. Sang Sinan. Kenapa lo membiar itu ibadah? Kena. Saiki gacar kacir. Orang dulu itu ibadah kena. Berkah jadinya. Karena itu dikatakan di sini. Yang paling pantas untuk diucapkan oleh seorang hamba. Tidak akan bisa memberi. Kecuali Allah. Kalau Allah mengendaki memberi. Tidak akan bisa ada yang menghalangi. Kalau Allah tidak mau memberi. Tidak akan bisa ada yang bisa memberi. Dan tidak memberikan manfaat kepada manusia. Kecuali amal solehnya. Dunyoni. Kedudukannya. Rumahnya. Tidak akan bisa memberikan manfaat nanti di akhirat. Kalau sudah Allah mengadili. Tidak ada manfaat di KB. Itu Ada riwayat lain, bacaannya, Allahumma lakal hamdu hamdan kathiran mubarakan fihi. Pernah Rasulullah sholat waktu itidal ada yang membaca itu. Rabbana lakal hamdu hamdan mubarak, hamdan kathiran mubarakan fihi. Katanya Nabi, siapa yang baca ini? Satu sahabat mengatakan, aku ya Rasulullah. Hebat bacaan kamu. Saya kelihatan malaikat semuanya tadi itu gopo ngitung ganjaran ikon. Saking budi. Karena itu, kalau membaca, sing komplit. Kalau kita kan bacanya, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati yumil ardu, wa mil al-ardu yumil amma syita min syaihim ba'du, ditambahi. Ahla sana'i wal majdi. Ahaku ma gala al-abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'tait. Wa la mu'ti'a lima mana'ta. Wa la yanfa'u tajadni minkal jad. Kalau mau digabung lagi. Rabbana laka alhamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Itidal. Dikrul masyru', ini dikrul masyru' namanya, dikir yang ada riwayat dari Nabi dalam itidal, ojo ditambah-tambahi sampai dowo. Lekedawan, batal sholatnya, menurut pendapat yang muhtamad. Jadi dikrul masyru', bacaan ini, lek ditambahi, ambil surat Al-Fatihah, ukuran panjangnya surat Al-Fatihah, maka batal. Karena iktidal itu menurut pendapat muktamad adalah rukun qasir, rukun yang pendek, singkat, gak boleh diperpanjang. Jadi lu api, mari moco iki, langsung sujud, ojo didowo-dowo no. Ojo didowo-dowo no. Unute aja tuwo-tuwo nemen. Ya yang ada itu, yang dikrul masyru itu sudah. Mau ditambahi, aja nemen tuwoi. Biar keluar daripada khilaf ulama. Tapi itu yang muhtamad, ada juga gol yang membolehkan. Etidal. Setelah etidal, takbir sujud. Caranya sujud, perhatikan, menurut madhab Syafi'i ini ya, caranya sujud, lutut dulu, dijatuhkan, lutut, apa lutut, dengkul, perlu dengkul gak dalam ya, lutut dulu dijatuhkan, cuma ojok geladuk gitu, pelan-pelan, malayab bruk, kama yadrukul ba'ir, kata Nabi. Kalau kamu itu duduk, mau sujud, menaruh badan, koyo unta, geladuk. Kita kan manusia, bukan unta. Kadang-kadang, duduk, ribut kape. Nah, itu tidak benar. Apalagi yang di loteng. Sujud itu. Pelan-pelan, begitu. Jangan seperti kamu seekor unta kalau sudah mau sujud. Ya, pelan-pelan. Kedua lutut dulu. Baru nanti tangan. Kedua lah tangan. Tangan ini jari-jarinya menghadap ke posisi kiblat. Ditaruh ada sejajar dengan telinga. Ibu jarinya. Kemudian di atas daripada kedua pundak. Kemudian setelah itu dahi itu batuk. Sama hidung ditaruh bareng. Ditaruh bah. Cuma naruh hidung ini hukumnya sunnah. Hadis diriwayatkan Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum ala al-jabha wa asyara bi yadihi ila anfi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, aku ini diperintah sujud dengan 7 anggota badan. Pertama, dahi, batuk, dan Nabi ngasih isyarat batuk ini sampai ke hidung. Karena itu ulama menyatakan hidung ini sunnah. Kalau Imam Ahmad malah wajib. Sujud dahinya nemplek, hidungnya tidak nemplek, enggak sah kalau Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak. Sunnah. Kemudian kedua tangannya, kedua lututnya, dan ujung daripada jari-jari kaki. Ini yang wajib. Ini yang muktamad. Tapi kalau sebagian ulama, yang wajib itu dahinya saja. Tangannya gak wajib. Seumpamanya tangannya gak nemplek, gak apa-apa. Sebagian ulama. Itu Malik sama Abu Hanifah. Yang lainnya itu sunnah. Yang wajib itu dahi dok. Dan juga Imam Rafi'i. Tapi mu'tamad, jangan. Yang paling kuat mazhab Syafi'i, 7 anggota badan ini. Karena orang hadis. Ya. Kalau laki-laki, tangannya, perutnya diangkat. Perutnya diangkat. Ojo mengkeret. Jangan mengkeret begitu. Tapi kalau perempuan, mengkeret. Tangannya kalau laki-laki direnggangkan. Di apa itu? Jadi direnggangkan begitu. Kalau perempuan enggak, ditutup no ke badannya. Kenapa? Wong wedok itu dianjurkan untuk tidak menunjukkan bodinya. Kalau direnggangkan, wah, ketok bodi ini. Kalau masih muda, bisa membuat orang tadi itu terangsang. Iya enggak? Karena itu dimengkretno lek wedo. Lek wis tuwa dadi penyakit lek ditelok. Artinya perempuan itu disunnahkan untuk mengkret ini demi untuk supaya menjaga ojo sampai wong wedo iki bodine sampai membuat syahwat kepada orang yang melihat. Sampai waktu sujud pun diatur begitu. Ngono wong wedok gak sadar-sadar. Kadang-kadang ditutup-tutup no anggota badan ini. Na'udzubillah minta. Tak terus no dulu nih sujud ini. Kemudian tangan. Berarti kan sikut ini. Jangan nemplek ada di bumi. Diangkat. Wedok ya diangkat, tapi dimengkretno ke dadanya. Kalau laki-laki, direnggangkan dari lempengnya. Diangkat perutnya. Tapi jangan nemplek ke bumi. Dan kalau nemplek ke bumi, kayak binatang di sini. Binatang ini mulai longgo, longgo jing. Sikuti yang ada di bumi. Lah sampean kalau sujud kayak ngono, kaya kucing duru sampean. Karena itu, jangan seperti binatang, jadi manusia seakan-akan begitu. Nah. Sujud itu berapa kali dalam sholat? Diulangi 2 kah? Yang lainnya 1 kali. Rukuk satu kali. Qiyam satu kali. Setiap rokaat ini. Duduk di antara dua sujud satu kali. I'tidal satu kali. Sujud berapa kali? Dua kali. Kenapa? Karena paling afdolnya. Menurut sebagian ulama, paling afdolnya gerakan sholat sujud. Sehingga Nabi menyatakan, agrabu ma yakunul abdu fis sujud. Bainahu wa baina rabbi fis sujud. Paling dekatnya hamba itu dengan Allah ketika dia sujud. Karena itu kalau sujud, ojo maca Quran. Karena sujud, baca mengagungkan Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sesuai dengan perintah Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan memperbanyak doa. Dungo sing akhir dari sujud. Paling mustajab. Doa dalam sujud itu paling mustajab. Dungo poi. Yang kepingin hartanya bertambah, dungo di sujud. Yang kepingin dapat jodoh, dungo di sujud. Yang kepingin panjang umur, selamat dunia akhirat, dungo di sujud. Sujud, sujud, sujud. Dalam sholat, baca. Paling mustajab. Loh, saya sudah doa, Habib. Tapi kok gak mustajab, mustajab. Ya apa? Delok nawakmu. Bener ndak carane tunggu. Sampean lho kalau ngajukan kepada Pak Inggi surat. Kepada Bupati surat. Kalau enggak komplit, enggak kena carane. Enggak bisa ditandatangani, enggak diterima. Sampean kalau tunggu kepada Allah, komplit ono syarat-syarat ini. Pertama, yang yakin hatinya. Kedua, panganane sing halal. Ketiga, sing khusyuk. Mustajab sampean. Masih sujud dungone dawa. Al-badokanu haramun. Makanannya haram. Ya soro kata mustajab. Hah? Karena itu Mu'ad bin Jabal ini Sa'ad bin Abi Waqqas iku terkenal mustajab dungo ini. Ada satu orang datang, apa sih resepnya itu? Doa itu bisa mustajab. Cik ini cepat gabul. Apa resepnya? Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian tanya kepada Nabi. Apa ya Rasulullah caranya? Supaya kita ini mustajab doanya kita. Bagaimana jawabannya Nabi? Atib mat'amak. Takun mujabat da'wah. Sing bagus lek mangan. Ojo mangan kecuali yang halal. Mustajab tungomu. Makan halal, cepet tunggu nih. Orang dulu tuh Masya Allah, tunggu sedikit dati, tunggu sedikit. Kenapa? Makanannya halal. Orang dulu tuh mustajab luar biasa. Sampai omongannya gue mandi, itu orang dulu. Sakit perut, banyu disembul, tiket no. Masya Allah, waras. Ada orang mau hamil, kewala banyu disembul, pior, lahir. Saiki disembul sampai mau kipas angin. Gak mustajab, blas. Tambah loro. Saya sampai takut itu kalau ada orang bawa air bib tak sembul mati. Di warah dukun santet aku. Kalau orang dulu itu mustajab, Masya Allah. Ngomongnya itu loh mustajab orang dulu itu. Ngomongnya itu loh mustajab orang. Saya masih ingat itu. Kalau ada orang caplaan misalnya, atau ada orang bengkak, ada orang sakit begitu ya. Itu orang tuanya sebelum makan, sebelum minum pagi, disuruh ngetokno itu nih, diusapno ada di situ. Sambil membaca, وَكَسَوْنَا الْعِضَامَ لَحْمَ ثُمَّا أَنْشَأْنَا خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Saya itu pernah itu ada capla itu. Katanya harus dicabut sama dokter. Ibu saya tak ngomong bocorin ngono. Dibocorin sama ibu saya. Jadi jadinya orang Jawa itu idu basin. Durung apa petangi turu. Dibocorin, ambil bocor ayat itu. Subhanallah kempes, kempes, kempes. Di selatan ini setiap hari kempes. Mula saya ki. Tuh. Isu infeksi, sudah tambah sorok. Saya ingat ada satu orang, ada satu cerita begini. Orang kena jin. Dibawa kepada satu orang soleh. Diwacani waras, jerak-jerit jini kepanasan metu. Akhirnya, satu muridnya lagi megangi orang yang kerasukan dari diwacani jam ini. Misalnya ayat kursi. Inteng ya. Diwajah ayat kursi. Ada satu orang kena jin. Jadi mulai tipis, ojo ganggu guru. Aku aja sih mau coni. Seru gak aku ojo ane. Gak usah, usah ganggu kiai saya aja. Di mau coni diwajah no ayat kursi. Ditirok nabe jini luwe fase. Jini mau coba bisa ayat kursi. Sampai atam ayat kursi. Jadi jin duduk wocoane aku ya ngerti. Cangkeme sing gak bodoh ini. Mulutnya yang berbeda. Yang berbeda. Nah, karena itu kalau kita menjadi orang yang baik. Cepat. Mudah-mudahan insya Allah. Kita semuanya menjadi orang yang baik. Sehingga kita kalau beribadah. Kalau berzikir kepada Allah. Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma